Wandra. Oke. Wan ada kali ini memang beda sekali. Setelah sekian lama masih mengumpulkan sesuatu karya-karya. Betul sekali. Setelah kelangan dua. Hadir. Kelangan tiga. Dan hari ini kita kolaborasi dari seluruh seniman yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Jawa Timur. Kali ini. Ada siapa? Cak Presil. Wan Nada. Luar biasa, tepuk tangan untuk Wanada. Oke. Oke ya. Saya mau belajar nyanyi. Kul aku fales klerokno. Iya, iya, oke. Okay. Ya. Nadanya berapa itu? Nadanya pitu. Ngelu, loro ya, loro. Kayaknya dia ingin memberikan yang terbaik. Eh, saya malam-malam bernyanyi saya dong. Jangan. Oh iya, saya ini Mas. Mas, tulisannya Mas. Cuma Mas Pejo kepales. Oke, okay, oke. Okay. Kepales asli. Tulisannya lah. Lagu ini gawe bojoku yang di rumah. Wow. Wow. Wow. Wow. Kasih. Oplos. Kan biasanya, mas? Biasanya kan namanya kan Denny. Biasanya kan nih. Yen aku, kita ganti. Dan aku seperti itu. Oh. Muncul dari hati. Mohon maaf. Muncul dari hati. Mas Sony, sidik doa. Muncul dari hati. Enggak. Dari tutulan buah. Jangan lupa di WD. Yo. Yo. Dan aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Dan aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elos-elos fotomu neng dompetku. Kowe ngingkari janjimu.